sekedar pelarian. Untuk apa bersumpah tujuh turunan? Sungguh aku tak pernah curiga, tapi ternyata kau pengkhianat cinta. Jangan kau ulangi lagi semua perbuatanmu kepada pria lain. Bertobatlah kau sebelum terlanjur. Bosan, oh bosan, bosan, oh bosan. Kalau cintamu sekedar pelari, cintamu sekedar pelarian. Untuk apa bersumpah tujuh turunan? Sungguh aku tak pernah curiga, tapi ternyata kau pengkhianat cinta. Penuh